Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bahasan kita pada pembahasan yang berikutnya, yaitu pelajaran yang ke-15. Naam, pelajaran yang ke-15 ini adalah seputar pembahasan mengenai dhamairu al-mukhatab, kata ganti yang ditujukan untuk mukhatab orang yang diajak bicara. Ada istilah ghaib, ada istilah mutakallim, ada istilah mukhatab. Mukhatab itu yang diajak bicara, ghaib yang dibicarakan, mutakallim yang berbicara. Mafhum? Sekarang yang akan kita bahas ini adalah seputar kata ganti yang menunjukkan mukhatab, yaitu orang yang diajak bicara. Kalau satu berarti mufrad, kalau dua berarti musanna, kalau lebih dari dua berarti apa? Jamak. Anta, anti, antuma, antum, antunna. Itu yang kita bahas. Anta, kamu satu orang laki-laki. Anti, kamu satu orang perempuan. Antuma, kalian berdua, bisa laki-laki, bisa perempuan. Antum, kalian banyak orang tapi laki-laki. Antunna, kalian banyak orang tapi perempuan. Mahum insyaallah. Aywa. Jangan sampai gagal faham. Kita lihat. Anta dhamirun lil mukhatab al mufrad al mudzakkar. Anta adalah dhamir, kata ganti untuk mukhatab orang yang diajak bicara, al mufrad al mudzakkar, menunjukkan satu orang tapi laki-laki. Anta, kamu. Paham ya? Anta di mana anta? Aslinya kalau satu orang itu bukan antum, dia anta. Anta di mana? Faham ya? Kalau perempuan, anti di mana? Faham? Kalau antum baru kalian. Tapi laki-laki, ya enggak? Nah, kita lihat. Anta talibun, engkau adalah seorang pelajar. Laki-laki atau perempuan? Anta talibun, laki-laki. Anta mu'allimun, engkau adalah mu'allim. Mu'allim itu pengajar. Muta'allim itu pelajar. Kalau mu'allim, pengajar. Beda kan? Jadi ada muta'allim, ada mu'allim. Nah, jadi kalau guru namanya muallim. Ini muallim itu. Muallim. Nah, muallim itu guru. Kalau muta'allim itu muridnya. Beda kan? Muta'allim. Paham ya? Itu murid. Paham ya? Kalau guru muallim, kalau muta'allim muridnya. Faham? Nah, anta muallim atau muta'allim? Sekarang antum ini muallim atau muta'allim? Muta'allim, karena murid. Faham maksudnya, bedanya? Jadi jangan sampai keliru ya. Ada kitab namanya Adabul Muallim wal Muta'allim. Muallim itu guru, muta'allim itu muridnya. Bedakan ya bahasa Arabnya ya. Mu'allimun guru, muta'allimun murid. Mahum? Ewa. Kita lihat lagi. Anta mustahidun ya Muhammadu. Kamu adalah lelaki yang bersungguh-sungguh, wahai Muhammad. Sekarang kita lewati dulu ya sebenarnya. Munada, munada itu adalah sesuatu yang dipanggil. Kalau semula namanya tanwin, Muhammadun, Salihun, Zaidun. Tanwin enggak? Muhammadun, Salihun, Zaidun. Kalau antum masukin ya, dimasukin ya, langsung enggak boleh tanwin. Ya Muhammadun. Jangan ya Muhammadun, liru. Kalau ya Muhammadun. Faham belum? Ya rajulu, atau contohnya ya Salihu. Awalnya Salihun, namanya Salih. Ya Salihu. Namanya Zaidun, ya Zaidu. Faham? Caranya gitu. Kita lihat. Anti dhamirun lil mukhatab al mufrad al muannats. Anti, kata ganti untuk mukhatab orang yang diajak bicara, satu orang perempuan. Anti kamu. Anti talibatun, kamu adalah seorang pelajar. Anti muallimatun, kamu adalah seorang pengajar, bu guru. Ya kan? Pak guru laki-laki atau perempuan, pak guru? Pak guru laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Kalau bu guru perempuan. Muallimah, muallimun. Anti mustahidatun ya Fatimatu. Kamu bersungguh-sungguh. Kamu adalah wanita yang bersungguh-sungguh wahai Fatimah. Nah, Fatimah tanwin atau enggak tanwin? Fatimatun boleh enggak? Kenapa enggak boleh? Ada kaedahnya. Ya, kita lewati berkali-kali kaedahnya. Satu kaedah dikiaskan semuanya. Ingat enggak? Apa sebutkan? Antum ingat antum? Apa? Yang keras? Masih kurang? Ewah. Semua nama perempuan enggak boleh tanwin kecuali Hindun. Fatimah perempuan atau laki-laki? Perempuan. Jadi enggak boleh tanwin Fatimah itu. Kecuali Hindun. Hindun. Ada enggak perempuan namanya Hindun, Muhammad? Ada enggak? Ada. Hindun. Ingatnya kaidahnya semua nama perempuan enggak boleh tanwin kecuali Hindun. Dah, itu sudah pastikan sudah. Kenapa kok Hindun tanwin? Karena tiga huruf tengahnya di sukun. Satu, dua, tiga, tengahnya sukun. Hindun. Da'dun. Ada perempuan namanya Da'dun. Masmuki ya ukhti? Siapa namamu wahai saudariku? Ismi Da'dun. Namaku adalah Da'dun. Tanwin dia. Karena tiga huruf tengahnya sukun. Faham? Semua nama perempuan. Zainabun. Boleh enggak? Maryamun. Boleh? Enggak boleh. Kembali ke kaedah. Dihafal ya. Semua nama perempuan enggak boleh tanwin kecuali Hindun. Itu dihafal. Tercatat. Nah. Kita lihat. Antum. Antum. Dhamirun lil mukhatab al jam' al mudzakkar. Kata ganti untuk mukhatab orang yang diajak bicara, tapi jamak banyak orang, laki-laki. Antum tulabun, kalian adalah para pelajar. Antum muallimuna, kalian adalah para pengajar. Antum mustahiduna ya tulabal ma'hadi. Kalian bersungguh-sungguh wahai para pelajar ma'had. Faham? Ya tulabal ma'had. Tulabal ma'had mudaf-mudaf ilaih. Antum kalau manggil orang, bentuknya, susunannya mudaf-mudaf ilaih, jangan ya Abdullah, keliru, ya Abda, ya Abda, nah, langsung berubah menjadi apa? Di fathah ya. Ini biar nanti gak keliru, antum manggil bergaya bahasa Arab, ya Abdullah, keliru, ya Abda, ya Abdullah, ini, ya Abdullah. Kalau Abdurrahman, ya Abdurrahman. Kalau Abdul Qadir, ya, ya Abda, ininya berubah, ya Abdul Qadir, Abdul Ghafur, bagaimana? Ya Abdul Ghafur, Abdul Somad, Abdul Somad, bagaimana? Ya, ya Abdul Somad, paham ya? Seperti itu. Intinya apa? Berubahnya, paham? Di sini ya tulabal ma'had, bukan ya tulabu, ya tulabal ma'had, ya talibal ilmi. Itu pembahasannya panjang lebar, cuman kesimpulannya itu. Antunna, kalian. Tapi kaliannya bagaimana? Dhamirun lil mukhatab al jam' al mu'annas. Kata ganti untuk mukhatab yang diajak bicara banyak orang tapi perempuan. Antunna, kalian. Talibatun, antunna talibatun. Kalian adalah para pelajar wanita. Antunna muallimatun, kalian adalah para pengajar wanita. Faham maksudnya? Antunna artinya kalian, antum juga kalian. Cuman bedanya kalau antum untuk kalian banyak laki-laki, kalau antunna kalian banyak orang tapi perempuan. Mohon insyaallah. Anti sama anta artinya sama enggak? Anti sama anta artinya sama enggak? Apa artinya? Anta sama anti artinya sama enggak? Artinya apa? Kamu. Cuman bedanya kalau anti kamu perempuan, kalau anta kamu laki-laki. Naam. Kita lihat lagi bawahnya itu. Antunna mustahidatun ya talibatil ma'had. Ya talibatil ma'had. Pembahasannya bukan di sini. Kalian adalah para wanita yang bersungguh-sungguh wahai para pelajar ma'had. Wahai para pelajar ma'had. Syahidnya sini antunna mustahidatun. Ini yang sering antum hafal itu ya. Jadi antum jangan gagal faham, yang antum hafal selama ini ya ini. Huwa humahum, hiya humahunna itu tahu artinya gitu ya. Kita lihat lagi, kaful khitab, kaful mukhatab, kaf yang menunjukkan orang yang diajak bicara. Ka, kaifa haluka, yang ditanya laki-laki atau perempuan? Kaifa haluki, yang ditanya laki-laki atau perempuan? Yang ditanya laki-laki atau perempuan? Yang keras suaranya? Perempuan. Kaifa halukum? Halukum. Laki-laki atau perempuan? Banyak orang atau sedikit? Banyak. Kaifa halukunna? Perempuan atau laki-laki yang ditanya? Banyak atau sedikit? Banyak. Kita harus pahami, kita lihat. Kaful mukhatab ka lil mufrad mudzakkar, untuk mufrad satu orang laki-laki. Kaifa haluk? Baituka jamilun. Bagaimana kabarmu? Baituka jamilun, rumahmu indah. Ahada ammuka ya akhi? Apakah ini adalah pamanmu wahai saudaraku? Pertanyaannya. Ammun paman dari jalur siapa? Bapak atau ibu? Ammun itu paman dari jalur siapa? Bapak, kalau paman dari jalur ibu apa namanya? Apa? Khalun. Bibi dari jalur ibu namanya apa? Khalatun. Bibi dari jalur bapak namanya apa? Antum? Kalau paman ammun. Kalau bibi? Apa? Ammatun. Itu harus dihafal mungkin ya. Bibi dari jalur ibu tadi apa? Ulangi, bibi dari jalur ibu tadi apa? Yang keras. Apa? Bibi. Khalatun. Kalau khalun, paman dari jalur ibu. Ammun, paman juga dari jalur ammun. Bapak. Gini loh, jalur-jalur itu sebenarnya mudah. Ammun itu paman, saudara bapak gitu loh. Kalau paman saudara ibu, ibu punya saudara enggak biasanya? Ada saudara namanya khalun. Paham belum? Bibi kita, saudarinya bapak namanya apa? Namanya khalatun. Kalau bapak namanya ammatun. Kalau saudarinya ibu namanya apa? Khalatun. Itu jangan terbalik ya, jangan terbalik. Kita lihat. Kaf al-mukhatab ki. Nah, kalau ki enggak usah ragu lagi, perempuan atau laki-laki? Perempuan. Lil mufrad al muannas, untuk satu orang perempuan. Kaifa haluki? Baituki jamilun. Bagaimana kabarmu? Rumahmu indah. Ahada ammuki ya ukhti? Apakah ini adalah pamanmu wahai saudariku? Kaful mukhatab kum ini. Ka kuma kum ki kuma kunna hu huma hum ha huma hunna. Ya enggak? Ingatkan soalnya kan? Ewa. Ka kuma kum ki kuma kunna hu huma hum ha huma hunna. Urut-urutannya seperti itu. Kaifa haluka, kaifa haluki, kaifa halukum. Kaifa haluki, kaifa halukuma, kaifa halukunna. Kaifa haluhu, kaifa haluhuma, kaifa haluhum. Kaifa haluha, kaifa haluhuma, kaifa haluhunna. Kaifa hali, kaifa haluna. Iya enggak? Kalau kaifa haluna berarti apa artinya? Kaifa haluna artinya apa? Kaifa apa artinya kaifa? Kaifa haluk apa artinya kaifa haluk? Bagaimana kabarmu? Kalau kaifa haluna? Nah. Apa? Bagaimana kabar kami? Haluna. Kalau ku hali, jangan keliru, jangan keliru ya. Ewa. Kaful mukhatab kum li jamil mudzakkar, untuk jamak laki-laki. Kaifa halukum? Baitukum jamilun. Bagaimana kabar kalian? Rumah kalian indah. Ahadha ammukum ya ikhwan? Apakah ini paman kalian wahai saudara-saudara laki? Kaful mukhatab kunna lil jamil muannats, kaifa halukunna? Baitukunna jamilun. Kunna untuk jamak muannats kalian. Perempuan. Ahadha ammukunna ya akhwatu? Apakah ini adalah bibi atau paman kalian wahai saudari-saudari? Faham belum? Jadi perlu diperhatikan baik-baik. Ka ki kum kunna, ka ki kum kunna tusamma dhamaira muttasilah, dinamakan dengan kata ganti yang bersambung. Bersambung. Ini yang terlihat ini bersambung ini. Dinamakan kata ganti yang bersambung. Baituka. Bersambung enggak? Bersambung. Baituki. Bersambung enggak? Bersambung. Baitukum. Bersambung enggak? Bersambung. Baitukunna. Bersambung enggak? Bersambung enggak? Bersambung. Itu namanya dhamair muttasilah. Kata ganti yang bersambung. Li'ana tuktab muttasilatan bil kalimah. Karena ditulis bersambung dengan kata. Bersambung atau terputus ini Muhammad? Karena bersambung atau terputus? Mana terputus? Bersambung. Karena ditulis secara bersambung dengan kata. Wala tuktab wala tumtak wahdaha fi awalil kalam. Enggak boleh diucapkan sendirian. Perhatikan, enggak boleh diucapkan sendirian di awal kata. Ka. Ya akhi. Ka. Boleh enggak gitu? Enggak boleh. Ya akhi. Ki. Boleh enggak? Enggak boleh. Enggak boleh diucapkan di awal kalam. Harus bersambung dengan kata. Baituka, rumahmu. Kaifa haluka? Enggak boleh dibalik. Ka kaifa hal? Ka kaifa hal? Enggak boleh. Kaifa haluka? Ingat-ingat ya, itu pembahasan dalam masalah nahwu, dhamir muttasil enggak boleh diawali dengan kalam itu dengan dhamir muttasil tersebut. Aina baituka? Di mana rumahmu? Aina baituki? Di mana rumahmu? Tapi perempuan. Aina baitukum? Di mana rumah kalian? Perempuan. Aina baitukunna? Di mana rumah kalian? Ini aina baitukum? Di mana rumah kalian? Laki-laki. Aina baitukunna? Di mana rumah kalian? Perempuan. Faham soal ini? Dhamir ini dhamir apa namanya? Muttasil, bersambung. Boleh enggak antum mengawali ucapan dengan dhamir muttasil ini? Boleh enggak? Mengawali ucapan dengan dhamir muttasil ini, ka, ki, kuma, kum, boleh enggak diawali? Enggak boleh, harus bersambung dengan kata. Faham belum? Boleh enggak antum bilang, misalkan sama Muhammad, ya Muhammad, ki. Boleh enggak? Enggak boleh. Contoh antum, ya Fadil. Ya Fadil, ka. Boleh enggak? Enggak boleh. Kaifa haluka, baru boleh. Haluki, halukum, halukunna. Faham insyaAllah? Ewa, faham insyaAllah? Ewa. PR-nya, nah barakallahu fikum, PR-nya nanti upayakan tercatat dihafal. PR-nya itu, antum disuruh menggabungkan domir-domir mutasil seperti ini. Tak kasih contoh dulu. Contohnya baitun. Anak kasih kata baitun, antum tinggal besok nyebutkannya baituka, baitukuma, baitukum, baituki, baitukuma, baitukunna, baituhu, baituhuma, baituhum, baituha, baituhuma, baituhunna, baiti, baituna. Faham belum? Itu PR-nya. Kalau sudah tahu PR-nya, insyaallah ana sebutan satu persatu antum tulis barakallahu fikum. Nasallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.